Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca tafsir dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaih. Kita masuk sekarang ke tafsir dari surat Al-Asr. Atau sebelum itu silakan, barangkali ada yang mau mencoba membacanya satu atau dua orang. Ya, Fadhol. Ini enggak? Musa. Ya. Wal 'asr. Terus innal lafi khusr. Terus ya, siapa? Dua orang, satu lagi, ada yang mau nyoba? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Baik, sebelum kita baca tafsir dari Syekh rahimahullah, seperti biasa kita baca dulu mukaddimah atau beberapa mukaddimah yang perlu untuk kita ketahui terkait dengan surat Al-Asr ini. Yang pertama dengan ataupun yang pertama tentang penamaan dari surat ini. Surat ini disebut dengan surat Al-Asr karena Allah Subhanahu wa taala di awal ayatnya bersumpah dengan Al-Asr, yakni bima'na az-zaman, waktu. Ada khilaf di antara mereka ahli tafsir terkait dengan tafsir makna Al-Asr. Yang rajih, yang sahih adalah bahwasanya al-asr bermakna zaman. Ada di antara mereka yang menafsirkannya dengan asr, salat asr. Ada juga yang menafsirkan dengan al-asr yakni demi masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada ya kalam al-mufassirin yang lain. Hanya saja tadi yang sahih adalah bahwasanya makna al-asr adalah az-zaman. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr zaman atas kepastian kerugian manusia manakala mereka tidak mau menjalani jalan keselamatan, yang mana jalan keselamatan itu dibangun di atas al-iman wal amal salih wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Kemudian yang kedua adalah tentang turunnya surat Al-Asr. Ada khilaf di antara mereka ahli tafsir terkait dengan surat Al-Asr ini, apakah dia surat Makkiyah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah, atau Madaniyah setelah beliau hijrah ke Madinah. Adapun yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Ibnu Zubair, mereka berdua berpendapat bahwasanya surat ini Al-Asr adalah Makkiyah. Pendapat ini juga adalah pendapat jumhur al-mufassirin. Di antara mereka para ulama yang berpendapat bahwasanya surat ini adalah Madaniyah adalah Qatadah dan juga yang lainnya. Kemudian berkait dengan fadilah atau keutamaan surat ini, penting ya untuk kita mengetahui keutamaan dari surat ini agar kita bersungguh-sungguh semangat untuk bukan halnya membacanya, menghafalnya, tapi juga untuk mentadaburinya. Setelah itu kita berupaya mengamalkannya. Disebutkan di dalam hadis ataupun riwayat Abdullah ibni Husain Al-Ansari, beliau mengisahkan bahwasanya kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr thumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Dikisahkan bahwa dahulu kebiasaan mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berjumpa dengan sesamanya tidaklah mereka berpisah kecuali setelah salah satunya membacakan surat ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini menunjukkan keagungan dan besarnya ya surat ini Al 'asr. Hingga mereka membaca surat ini, kemudian baru itu setelah itu mereka mengucapkan assalamualaikum, berpisah. Ini menunjukkan keagungan dan keutamaan surat ini. Di dalamnya berisi mau'izah, ya, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat, bisa mengeluarkan manusia dari kerugian. Dikisahkan atau dihikayatkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, "Lau lam yunzilillahu 'ala 'ibadihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seandainya saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan atas para hambanya hujjah kecuali surat ini, maka niscaya surat ini telah mencukupi para hamba sebagai hujjah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Faymin rahimahullah tentang makna dari ucapan beliau rahimahullah al-imam syafi'i. Kata Syekh ibn Faymin, yang dimaksud dengan ucapan al-imam syafi'i, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satu hujjah atas para hambanya kecuali surat ini, niscaya akan mencukupi mereka adalah kafathum mau'izatan wa hasan 'ala at-tamassuki bil iman wal 'amal as-salih wad da'wati ila Allah was sabri 'ala dhalik wa laysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah. Maksud ucapan beliau adalah bahwasanya surat ini cukup atas para hamba sebagai peringatan, sebagai motivasi untuk mereka berpegang teguh di atas keimanannya, dan juga amalul salih, juga berpegang teguh di atas dakwah ilallah dan sabar karenanya. Dan bukanlah makna dari surat ini adalah bahwasanya surat ini mencukupi para makhluk mewakili syariat-syariat Allah yang lain, tidak. Ini maksud dengan surat ini mencukupi bagi para hamba adalah dalam hal sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai dorongan untuk mereka sungguh-sungguh berpegang di atas keimanan dan amal saleh, dan juga tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Kemudian juga dikatakan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fa hadhihi suratu 'ala ikhtisariha hiya min ajma'i suratil Qur'an lil khairi bi hadathirih." Surat ini ya meskipun begitu pendeknya, mudah dihafal, ya. Surat ini adalah min ajma'i suratil Qur'anil khair, termasuk surat yang paling mencakupi segala macam kebaikan dari segala macam sisinya. Tentunya kita akan bisa memetik mengambil faedah-faedah kebaikan dari surat ini setelah kita mengetahui maknanya, tafsirnya. Kemudian kita masuk ke tafsir beliau rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa ataupun dengan zaman. Kenapa? Karena yang namanya waktu, yang namanya umur adalah ra'su malil insan, modal pokok seorang hamba. Apabila dia menggunakannya ya, tidak pada perkara yang bermanfaat, maka niscaya dia akan merugi dengan sebesar-besar kerugian. Dan sebaliknya, apabila dia bisa menggunakannya pada perkara-perkara ketaatan, amalun salih, maka sungguh dia telah mendapatkan al-falah, keberuntungan, dan al-ribuh. Kata beliau, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Aqsama ta'ala bil asr. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asr. Ma'na al-asr, kata beliau, alladhi huwa al-laylu wal nahar, siang dan malam. Mahallu af'alil ibadi wa a'malihim, di mana masa atau siang dan malam adalah tempat perbuatan para hamba dan juga amalan-amalan mereka. Anna kulla insanin khasir. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah ya dengan makhluknya, melainkan menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia, yang berharga. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atas bahwasanya manusia seluruhnya tanpa terkecuali merugi. Dari mana itu diketahui makna seluruh manusia merugi? Dari alif lam yang masuk pada al-insan. Di situ alif lam lil jins menunjukkan bahwasanya seluruh manusia tanpa terkecuali masuk ke dalam yang namanya al-khusran. Kalau dia seorang manusia menghabiskan waktunya dalam dosa-dosa dan maksiat, jelas sekali ini kerugiannya. Lantas bagaimana dengan mereka yang menghabiskan waktunya dengan ibadah, ketaatan, amalun salih? Apakah ada kerugian padanya? Mungkin juga ada kerugian padanya. Yakni tatkala dia mengerjakan satu kebaikan, satu amalun salih, dalam kondisi di sana ada yang lebih baik, lebih utama dari apa yang dikerjakannya. Dalam kondisi dia mampu mengerjakannya, dia tinggalkan yang afdol, kemudian dia tinggalkan yang mafdul, yang lebih utama, lebih besar fadilahnya, keutamanya dia tinggalkan, kemudian dia mengerjakan yang mafdul, keutamanya di bawah itu. Ini juga rugi. Sehingga tidak ada seorang pun dari manusia melainkan dia terkena yang namanya al-khasarah, kerugian, meskipun kerugiannya bertingkat-tingkat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Khusrin dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim yang nakirah, yang maknanya umum. Apa maksudnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini lafaz khusr dengan bentuk nakirah umum? Yakni litanwi', untuk menunjukkan bahwasanya kerugian-kerugian yang menimpa hamba bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ya. Dan akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah di sini. Ada juga yang lain dari para ulama yang menjelaskan hikmah dari mengapa disebutkan di sini kalimat khusr, kerugian dalam kondisi nakirah. Kata sebagian mereka adalah litahwil wa ta'zim, untuk membuat dahsyat dan ngeri kerugian yang akan menimpa seorang hamba, yang mana tidaklah mengetahui dahsyatnya kerugian yang menimpanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kerugian ini lebih besar daripada kerugian yang menimpa hartanya atau dirinya ataupun keluarganya ataupun jabatannya. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kebinasaan. Kata beliau rahimahullah, wal khasaratu maratibu mutaaddidatun mutafawitah. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya kerugian bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Qad yakunu khasaran mutlaqa, terkadang menimpa seorang hamba kerugian yang mutlak. Siapa mereka yang mendapatkan kerugian yang mutlak? mereka al-kuffar wal musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kerugiannya mutlak. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah merugi mereka-mereka yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerugiannya mutlak mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ka hali man khasira ad-dunya wal akhirah, sebagaimana keadaan mereka orang-orang kafir yang rugi dunia dan akhiratnya. Wa fatahun na'im, dan terlewatkan dari mereka kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kenikmatan dunia berupa ketentraman jiwa, kedamaian hati dengan ketaatan kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan mahabbatullah, dengan ma'rifatullah. Itu juga mereka tidak dapatkan, sehingga mereka berupaya mencari sesuatu yang bisa membahagiakan hatinya dari dunia sebanyak-banyaknya. Dalam kondisi ini semua tidak bisa membahagiakan hatinya. وَقَدْ يَكُونُ خَاسِرًا مِنْ بَعْدِ الْوُجُوهِ دُونَ بَعْدٍ, dan terkadang seorang hamba itu rugi dari satu sisi saja, tidak pada sisi-sisi yang lain. Terkadang dia kerugiannya tidak mutlak, dia mendapatkan bagian dari kerugian. Ya. وَلِهَذَا عَمَّمَ اللَّهُ الْخَسَارُ لِكُلِّ إِنسَانٍ, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan kerugian ini kepada seluruh manusia. إِلَّا مَنِ اتَّصَفَ بِأَرْبَعِ صِفَاتٍ, kecuali mereka-mereka yang tersifati dengan sifat yang akan disebutkan setelah ini. Ya. Siapa saja yang ingin untuk dia selamat, ya, keluar dari al-khasar, maka perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan setelah ini. Yaitu illa alladzina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr, dikecualikan mereka orang-orang yang tersifati dengan empat sifat ini, al-iman wal-amalu s-salih, kemudian tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Alangkah bagus ucapannya Al-Alusi rahimahullah di dalam tafsirnya, kata beliau, sesungguhnya mereka ahlul iman, fi tijaratin lan tabur, hina ba'ul fani al-khasisi washtaraw al-baqi an-nafis wastabdalu al-baqiyati as-salihati bil-ghadiyati ar-raihat fayalaha min safqatin ma arbahaha. Sesungguhnya mereka ahlul iman, fi tijaratin, mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi, di mana mereka mau menukar, mengganti kenikmatan dunia yang hina dan rendah ini untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi. وَاسْتَبْدَلُ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ, dan mereka lebih memilih الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ, ganjaran pahala yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kenikmatan dunia yang tidak seberapa ini. فَيَالَهَا مِنْ صَفْقَةٍ مَا أَرْبَحَهَا, tuhai alangkah besar hasil keuntungan yang diperoleh oleh mereka ahlul iman. Kemudian kita beliau rahimahullah, al-imanu bima amara Allahu bihi bil iman, disebutkan di sini sifat pertama, iya, dari sifat mereka orang-orang yang lepas dan keluar dari kerugian adalah illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan al-iman adalah al-imanu bima amara Allahu bil imani bih, mengimani apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, al-yaumil akhir, al-qadar khairihi wa syarrih. Ya. Wa la yakunu al-imanu bidun al-ilmi, dan tidak mungkin terwujud yang namanya iman yang sahih kecuali dengan ilmu. Sehingga di sini ada al-has, dorongan, motivasi untuk kita sungguh-sungguh mempelajari dan menggali ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu tidak akan tegak iman kita, tidak akan bisa membuahkan buah-buah amalun salih. Sehingga pengakuan saja imannya tanpa dibangun di atas ilmu dari Al-Kitab wa Sunnah. Fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bih, maka yang namanya ilmu adalah cabang dari iman. Tidak akan bisa sempurna iman seseorang tanpa ilmu. Sehingga orang yang ilmunya dalam tentang Allah, tentang syariat Allah, tentang agama Allah, otomatis imannya lebih dalam, lebih kuat, ya, daripada mereka-mereka yang jauh dari al-ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'amilus salihat, dan yang dimaksud dengan al-amal wa'amilus salihat adalah al-amal as-salih, amalan yang salih. Dan kalimat ini al-amal as-salih mencakup al-af'al al-khairi kulliha, segala macam perbuatan baik, al-zahira wal-batilah, baik itu yang tampak ataupun yang tersembunyi dalam hati, al-muta'alliqati bihaqillahi wa haqi ibadih, baik itu yang berkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala maupun yang berkait dengan hak-hak para hambanya, al-wajibah wal-mustahabbah, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang mustahabbah. Dan di sini digandengkan ya, wa'amilus salihat kepada illal ladzina amanu, al-amalus salih digandengkan kepada al-iman. Padahal yang namanya al-amalus salih sudah masuk kepada yang namanya al-iman. Ini mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Mereka ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya yang namanya iman adalah at-tasdiq bil-qalbi, pembenaran dengan hati. Kemudian wal-iqrar bil-lisan, ikrar dengan lisan. Wal-amal bil-jawarih, dan juga beramal dengan anggota badan. Sehingga di atasnya al-amalus salih kepada al-iman adalah atful khas alal am, mengapaskan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Pada ucapan alladzina amanu masuk di dalamnya al-amalus salih. Kenapa diulang penyebutannya, dihususkan penyebutannya? Untuk menunjukkan pentingnya al-amal ma'al iman. Dan juga dikarenakan yang namanya amalus salih adalah dalil kebenaran iman seorang hamba. Ya. Kalau ada seorang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah, maka wajib untuk dia buktikan klaimnya ini dengan amalus salih. Tanpa itu dusta, imannya sekedar pengakuan saja. Ya. Dan juga dia, yang namanya al-amalus salih adalah asarut tayyibah, merupakan pengaruh yang baik dari al-iman dan buah yang matang dari al-iman. Fal-iman bila amal kasyajar, bila zillin wala thamar. Dan yang namanya iman tanpa amalus salih seperti pohon yang tanpa dedaunan, tanpa buah-buahan, kering, kerontang. Sebaliknya amalan tanpa iman itu seperti jasad tanpa ruh, sehingga tidak ada nilainya. Iman tanpa amal dan juga amal tanpa iman, harus dua-duanya itu berkumpul pada diri seorang hamba. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, alladhi huwa al-iman wal-amalus salih. Wal-amalus salih, atau kita masuk ke sifat yang berikutnya, yang ketiga. Sifat yang pertama untuk seorang bisa keluar dari yang namanya al-khusran, kerugian, adalah al-iman, illal ladzina amanu. Sifat yang kedua adalah wa'amilus salihat, dan beramal salih. Sifat yang ketiga, wa tawasu bil haqqi, at-tawasi bil haqq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Apa itu ini maksud dengan al-haqq, yang kita diperintahkan untuk saling nasihat menasihati? Huwal iman wal amalus salih, yaitu iman dan amalus salih. Ya, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling nasihat menasihati dalam keimanan. Ketika kita mendapati saudara kita, teman kita dalam kondisi imannya nurun, semangat ibadahnya turun, maka kita datangi dia. Kita berupaya untuk menyemangati dia, memotivasi dia agar dia kembali imannya naik. Kalau kita dapati teman kita berbuat dosa dan maksiat, kita nasihati, kita takut-takuti dia dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala agar dia berhenti darinya. Ayyusi ba'duhum ba'dan bidzalik, yakni Allah memerintahkan agar sebagian kita kaum muslimin, kaum mukminin, menasihati sebagian yang lain dengan keimanan dan amal salih. Wa yahussuhu 'alaihi wa yuraghibuhu fi, memotivasinya dan juga menyemangatinya. Dan harus seperti ini terjalin, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang dalam kondisi imannya itu terus naik. Tidak ada. Al-iman yazidu wa yanqus, kata para ulama ahlu sunnah. Yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah dia dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'asiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga kewajiban kita ketika melihat keadaan kita semua demikian, imannya kadang naik dan turun, adalah ketika kita sedang mendapat di diri kita semangat alhamdulillah, kemudian kita dapat di teman kita tidak semangat untuk menghadiri majelisul ilmi, menghadiri salatul jamaah, maka kita datangi dia, kita semangati dia, kita dorong dia, kita ajak dia, kita tuntun dia, kalau perlu kita boncengi dia untuk mendatangi majelisul ilmi, salatul jamaah. Ini yang diperintahkan. Kalau dia menegakkan sifat yang ketiga ini, maka ini tanda kebaikan bagi dia. Kemudian sifat yang keempat, yang terakhir, yang mana siapa saja yang mengumpulkan empat sifat ini, maka sungguh dia telah keluar dari kerugian, adalah at-tawasi bisabr, saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Disebutkan oleh para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sabr adalah habsun nafs 'ani tasakhut, wa habsul lisan 'ani syakwa, wa habsul jawarih 'ani al-maharim. Yang dimaksud dengan sabar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita pegang teguh dan saling menasihat, nasihat menasihati badannya adalah menahan hati kita, jiwa kita dari marah, tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan lisan kita dari mengeluh, berkeluh kesah. Iya. Dan yang ketiga, menahan anggota tubuh kita dari berbuat perkara-perkara yang mungkar, seperti merobek kerah bajunya, menjamak-jamak rambutnya tatkala tertimpa musibah. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya as-sabr itu ada tiga macam. Macam yang pertama adalah as-sabr 'ala ath-tha'at, kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kenapa? Ketika seorang hamba hendak melaksanakan ketaatan, butuh yang namanya as-sabr, karena yang namanya ketaatan itu pada jiwa itu berat. Kenapa? Li'anna nafsa ammaratun bisu, karena jiwa manusia condongnya kepada kejelekan, sehingga di awal kali perlu dia memaksakan dirinya, menyabarkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu sabar. Kalau dia sabar, maka insya Allah lambat laun berubah ketaatan tadi yang semula dirasakan sebagai beban menjadi kenikmatan, kelezatan. Dan ini dirasakan oleh mereka, para ulama, para ahli ibadah. Terasa nikmat ketaatan itu, terasa lezat ketaatan itu. Kata Rasulullah SAW, penghulu kita, ya, wajulat qurratu aini fi shalah, dijadikan permata hatiku dalam solat. Yaitu hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib, dijadikan aku suka kepada wanita, istri-istri dan juga minyak wangi. Ada yang lebih tinggi dari itu? Wajulat qurratu aini fi shalah, dan Allah jadikan permata hatiku pada solat. Dan ini dirasakan bukannya lah oleh Rasulullah, juga mereka-mereka, ya, para pengikutnya, umatnya, yang mereka sudah merasakan hal ini. Ya, awalnya sabar, awalnya berat. Ya, awalnya berat untuk kita bisa menjadikan perkara yang berat dari ketaatan ini. Di antara caranya adalah kita mengingat bahwasanya kalau kita sabar di dunia ini melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlama-lama di atas ketaatan kepada Allah, nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ringan di dalam menghadapi kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat di padang mahsyar, yang mana lamanya mereka para hamba menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala itu 50 ribu tahun lamanya. Ya, 50 ribu tahun lamanya dalam kondisi matahari didekatkan dengan kepalanya 1 mil. Itu mereka-mereka yang sabar di atas ketaatan di dunia ini Allah jadikan ringan. Innahu la yukhaffaf 'alal mu'minin hatta ka'annahu akhaffa min salati fardin shalah fid dunya. Sesungguhnya kedahsyatan di padang mahsyar itu akan diringankan oleh Allah atas ahlul iman sampai-sampai lebih ringan daripada salat fardu yang dikerjakannya di dunia. Kapan ini terjadi? Ketika dia sabar melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meskipun dalam kondisi jiwanya berat. Iya. Kemudian macam kesabaran yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'asi. Ya, kesabaran menahan diri dari kemaksiatan. Tadi jiwa itu condong kepada kemaksiatan. Kita sabar untuk menahan jiwa ini yang senantiasa mengajak dan mendorong kepada kemaksiatan, sehingga butuh yang namanya kesabaran. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'alal balaya. Sabar ketika tertimpa beragam musibah-musibah. Ya, siapa yang dia bisa sabar dalam ketaatannya dan juga sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah, maka busyro baginya, kabar gembira. Lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sangat besar. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa taala balas mereka ahlul iman dengan sebab kesabarannya jannatan wa harira, surga dan harir, sutra yang halus. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas mereka orang-orang yang sabar dengan macam balasan ini, dua macam balasan ini, surga yang luas seluas langit dan bumi dan sutra yang begitu lembut. Dikarenakan kata beliau rahimahullah, yang namanya kesabaran itu subhanallah kasar, keras dirasakan oleh kita ketika hawa nafsu kita condong kepada kemaksiatan, apalagi mampu untuk kita lakukan, itu berat sekali. Ataupun ketika ada perintah Allah, panggilan Allah untuk melakukan ketaatan dalam kondisi kita malas, ini juga berat. Ini kan keras, kasar. Iya. Dan juga pada kesabaran ada tadyiq, rasa sempit pada jiwa. Ketika seorang sabar menghadapi kerasnya kesabaran dan sempitnya kesabaran di dada ini, maka Allah balas dia dengan luasnya surga dan lembutnya apa? Sutra. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan, kata balasan sesuai dengan amalannya. Di dunia dia bersabar, menahan kerasnya kesabaran, menahan sempitnya dada karena bersabar, Allah berikan dia surga yang luas seluas langit dan bumi. Allah berikan sutra yang lembut. Demikian kata beliau rahimahullah. Dan di sini juga ada poin penting. Mengapa Allah sebutkan setelah tawasi bil haqqi, Allah lanjutkan dengan wa tawasi bis sabr. Wa tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr. Mengapa Allah iringi perintah untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran dengan perintah untuk saling nasihat menasihati dalam kesabaran? Rahasianya adalah karena yang namanya al-haq, kebenaran, itu jalannya terjal, berkerikil, tajam, susah, berat. Ya, tidak dihampari dengan bunga-bunga yang harum, tidak mulus jalannya, sehingga Allah perintahkan untuk wa tawasau bisabr. Tandanya kalian setelah mengamalkan kebenaran untuk saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Karena jalan kebenaran itu berat, terjal, sukar, banyak orang yang memusuhi. Ya, banyak orang yang menggunjing, bahkan menyakiti, harus sabar. Ya, siapa saja yang bisa mengumpulkan empat sifat ini, empat perkara ini, maka keluarlah dia dari yang namanya al-khatarah. Semakin sempurna dia keimanannya, amalun solehnya, kemudian juga tawasi bil haqnya dan tawasi bil sabrnya, semakin dia jauh dari al-khatarah. Semakin berkurang dia imannya, amalun solehnya, tawasi bil haq dan sabrnya, berkurang pula ya sisi ataupun sedikit pula ya keselamatan yang didapatkan. Ya, semakin sesuai dengan itu. Ya, sehingga kita harus sungguh-sungguh dan semangat untuk kita berupaya membebaskan diri-diri kita dari kerugian ini. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tawasi bisabri ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillah. Dan yang namanya tawasi, saling nasihat menasihati dalam kesabaran adalah as-sabr ala ta'atillah, saling nasihat menasihati untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ma'siyatillah, dan juga saling nasihat menasihati untuk senantiasa komitmen menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala aqdarillahil mu'limah, dan juga sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Dari tiga macam kesabaran ini, kira-kira mana yang dirasakan berat oleh kita? Yang pertama as-sabr ala ta'atillah, yang kedua as-sabr an ma'siyatillah, yang ketiga as-sabr ala aqdarillah. Kira-kira mana yang paling berat dirasakan oleh kita? Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam memikul takdir-takdir Allah yang pahit. Ya. Yang berapa? Ya mungkin beda-beda orang ya. Ya. Beda-beda orangnya. Ya, mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, dan mungkin yang ketiga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kesabaran yang paling berat adalah kesabaran untuk menghadapi gangguan, kejahatan, kejelekan yang ditimpakan oleh sesama kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita ditimpa musibah, takdir-takdir yang menyakitkan kita, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ini sudah takdir dari Allah, ketetapan dari Allah, sudah kita terima. Tapi ketika kejelekannya tadi dimunculkan, ditimpang oleh sesama kita, kadang kita lupa kepada Allah. Ingatnya kejelekan orang ini. Orang ini jahat banget ini. Buruk banget, jelek banget. Kapan saya bisa membalasnya? Lupa dia. Bahwasanya ini pun dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujinya. Fal amrayni al awwalaini fabil amrayni al awwalaini yukmilul insanu nafsah, maka dua dengan dua sifat yang pertama yaitu al iman wal amalus shalih, seseorang itu menyempurnakan dirinya. Ya, dengan dua sifat yang pertama yaitu al iman wal amalus shalih, seorang hamba menyempurnakan dirinya. Semakin sempurna imannya dan amalus shalih, maka semakin sempurna dirinya. Kemudian wabil amrayni al-akhiraini yukmilu ghairah, dan dengan dua sifat yang kedua, nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka dia menyempurnakan selainnya. Wabi takmilil umuril arba'ah, dan dengan dia menyempurnakan empat sifat ini, yakunul insan qad salima minal khasar, keluarlah manusia ataupun selamatlah manusia dari yang namanya al-khasar, kerugian. Wafaza birribah, dan selamat ataupun sukses dia dengan keuntungan, keberhasilan. Sehingga kita selama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa umur, waktu ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seperti orang yang dikatakan kepadanya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Seorang yang disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta untuk dikembalikan ke dunia, meminta kesempatan yang lain dari Allah. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah aku telah memanjangkan umurmu untuk kamu memiliki kesempatan untuk berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hujah atasnya, tidak ada uzur bagi dia, pantas untuk dia diazab dan disiksa. Di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari tafsir surat Al-Asr ini adalah, yang pertama, ucapan Allah Subhanahu wa taala wal asr ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan masa. Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka itu menunjukkan keagungan makhluk yang disumpahinya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu atau masa ataupun umur karena padanya ada ibar, pelajaran-pelajaran. Ya. Juga di dalamnya ada ayat yang sangat terang yang menunjukkan pencipta yang maha esa, Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga yang perlu kita sampaikan di sini adalah berkait dengan masalah sumpah. Bagi Allah Subhanahu wa taala boleh untuk Allah bersumpah dengan dirinya ataupun dengan para makhluknya. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala al-khalqu wal amr, segala urusan dan penciptaan, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya bagi milik Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hanya milik Allah Subhanahu wa taala penciptaan, yaitu makhluk seluruhnya, wal amr, dan segala urusan. Sehingga bagi Allah boleh untuk bersumpah dengan para makhluknya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan najmi idza hawa, dan yang lainnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan makhluk-makhluknya, yang itu menunjukkan kebesaran dan keagungan makhluknya. Adapun para hamba, maka dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sumpah adalah ibadah. Di dalamnya ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ta'zim kepada yang disumpahinya. Sehingga tidak boleh untuk dia bersumpah kepada ataupun dengan nama selain Allah, sampai pun kepada dengan Rasulullah ataupun Jibril sekalipun. Haram. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafar aw asyrak." Siapa saja yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia terjatuh kepada kekufuran ataupun kesyirikan. Ya. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah bahwasanya manusia apabila semakin panjang umurnya, maka otomatis dia semakin lemah. Ya, kondisi tubuhnya. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kurangi penciptaannya, semakin lemah ingatannya, pendengarannya, dan seluruhnya. Tapi ahlul iman, meskipun kondisinya demikian, tetap dia meraih pahala yang besar dan banyak tatkala di masa mudanya dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, terus tercatat ini amal kebaikan, meskipun dia sudah tua tidak mampu lagi untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Yang tadi waktu dahulu di muda dia mampu membaca Al-Quran sebanyak maghribnya misalkan 2 lembar, 3 lembar, setelah tua tidak mampu dia, hanya bisa 1 baris saja. Sholat malam pun biasanya dia bisa 11 rakaat, hanya witirnya saja, tetap dia dicatat ya pahala yang besar yang dahulu dikerjakannya di masa mudanya. Ini sebagaimana tersebut dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang itu dalam kondisi marid, sakit, termasuk di dalamnya tua, penyakit ketuaan, ataupun safar, maka ditulis untuknya pahala amalan yang dahulu dikerjakannya ketika dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim. Sehingga kita selama masih muda, perbanyaklah amalan soleh. Dan jangan lupa untuk kita bangun amalan kita di atas al-ikhlas wal-mujaba'ah. Ya, agar nanti di masa tua kita memetik buahnya. Meskipun kita bisa mengamalkan sedikit amalan, tercatat untuk kita banyak pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh surat ini faedahnya sangat banyak sekali. Seandainya mungkin ditulis tafsirnya dalam satu kitab, mungkin bisa. Karena apa, saking banyaknya pelajaran-pelajaran serta faedah-faedah yang bisa diambil darinya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.